Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihati lin Nisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu taala. Kita masih membaca mukaddimah dari ayah penulis, yaitu Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala. Wa naqulu li syi'ati, dan kami katakan kepada Syiah yang mereka ingin menyibukkan kami dengan sejumlah buku yang menggabungkan antara kebodohan dan upaya untuk memerangi sunnah dan membuat orang lari dari sunnah. Kami katakan, kasihanilah diri kalian sendiri. Kalian tidak akan menghalangi perjalanan kami insyaallah ta'ala, anak-anak perempuan kami dan wanita-wanita di kalangan kami, bahkan yang akan menyanggah kalian. Cek-cek, suara saya masih kecil? Ya, sudah jelas ya suara saya. Ya. Wa amman nahnu, adapun kami, maka dengan memuji Allah, kami telah menghancurkan punggung kalian. Kaliannya di sini adalah, yang dimaksudkan adalah Syiah, dengan sejumlah buku. Ini karya saya Muqbil, ada Riyadul Jannah fi Raddi ala A'da'i Sunnah, ada buku Asy-Syafa'ah, kemudian buku Irsyadi Dawil Fatin li Ib'adi Ghulatil Rawafidi minal Yaman, dan Al-Ilhad Al-Khumaini fi Ardil Haramain. Ya, maka di sini saya Muqbil rahimallahu taala membicarakan kondisi masyarakatnya, di mana di masyarakat beliau dijumpai banyak orang-orang yang beraliran Syiah, dan beliau sampaikan bahasanya orang-orang Syiah ini menulis sejumlah buku dalam rangka untuk menyerang dakwah Ahlussunnah, dan beliau sampaikan bahasanya hal-hal semacam ini tidak akan menghambat laju perjalanan dakwah Ahlussunnah. Dan untuk buku-buku tersebut, kata beliau, membanggakan para penuntut ilmu perempuan, santri-santriwati beliau. Buku-buku mereka ini tidak perlu kami sendiri yang turun tangan membantahnya, menyanggahnya. Anak-anak perempuan kami, yaitu santriwati-santriwati kami pun mampu untuk menyanggahnya. Dan beliau sampaikan beliau punya beberapa buku khusus yang ditulis dalam rangka memberi jawaban dan sanggahan kepada orang-orang Syiah. Kemudian wa akhiran, dan pada akhirnya aku mohon pada Allah agar Allah memberikan taufik kepada penulis nasihat ini, yaitu Ummu Abdillah, dan penulis jawaban untuk sejumlah pertanyaan yang mereka adalah santri-santriwati di pesantrennya Syekh Muqbil, yaitu Darul Hadis Damaj. Beliau memohon pada Allah agar mereka semua diberi kemudahan untuk melanjutkan perjalanan fi tahsilil ilmi nafi'i, untuk mendapatkan dan memperoleh ilmu yang bermanfaat, kemudian mengamalkannya dan mendakwakannya. Sunya dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka di sini disampaikan bahasanya ilmu yang dicari itu bukanlah sembarang ilmu, namun ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu yang membersihkan hati dari berbagai macam akidah yang menyimpang dan membersihkan hati dari berbagai macam keinginan yang terlarang. Ilmu yang bermanfaat itu manfaatnya ada dua manfaat pokoknya. Yang pertama adalah membersihkan hati dari akidah dan pemahaman yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan ilmu yang bermanfaat itu membuahkan hati, membersihkan hati dari berbagai macam keinginan yang terlarang. Sehingga hati menjadi hati yang bersih, hati yang penuh dengan hati yang berisi akidah yang lurus, semangat untuk beribadah yang benar, kemudian hati tersebut hati yang bersih dari ujub dan sombong, bersih dari rakus terhadap dunia. Dan dunia itu jangan hanya dibayangkan harta. Rakus dengan dunia, contohnya rakus dengan harta, rakus dengan jabatan, rakus dengan popularitas, rakus dengan menjadi orang yang dianggap sebagai tokoh yang besar, yang hebat, dan seterusnya. Kemudian ilmu yang menjadi tujuan bukan hanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan harus dilanjutkan dengan amal, kemudian dilanjutkan dengan dakwah. Selanjutnya, setelah aku mentelaah alal mu'addi, materi yang disiapkan untuk cetakan yang kedua, aku jumpai draft untuk cetakan yang kedua tersebut memuat sejumlah fawaid, kandungan atau pelajaran yang berharga. Tusyattu ilaiha rihalu, yang seorang itu layak untuk mengadakan perjalanan jauh untuk mendapatkannya. Demikian terjemah bebasnya. Kalau terleknya, rihal itu pelana unta. Ya, dalam hal ini adalah unta yang menjadi kendaraan untuk perjalanan jauh. Tusyattu artinya diikat. Diikat di sini maksudnya dipasang di punggung unta. Dan ketika pelana unta itu telah diikat di atas punggung unta, artinya persiapan untuk melakukan perjalanan jauh. Dan manfaat ilmiah yang dimaksudkan adalah penilaian sahih dan dhaifnya hadis, penilaian thiqahnya seorang perawi atau cacatnya seorang perawi, demikian juga sejumlah nasihat yang bermanfaat. Dan banyak orang telah berlomba untuk memiliki buku ini cetakan yang pertamanya, dan aku berharap mereka asyad lebih sungguh-sungguh untuk bersaing memiliki cetakan yang kedua. Wa amma mu'alifatun nasihati, berkaitan khusus dengan penulis bagian pertama dari buku ini, yaitu An-Nasihah, maka penulisnya adalah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, seorang mustafidah. Mustafidah di sini terjemah bebasnya penuntut ilmu. Fi ulumin syatta, yang yang belajar beraneka ragam ilmu. Dan beliau puji dan beliau adalah seorang wanita yang beradab dengan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang fadilah, seorang wanita yang istimewa, dan seorang yang antusias untuk memanfaatkan waktu, ghayatul hirs, betul-betul antusias. Wa min ajli hadza, karena ini, karena beliau adalah wanita yang demikian pelitnya dengan waktunya dan antusias dalam ya, antusias dalam memanfaatkan waktu, maka Allah berkahi ilmunya. Dan beliau adalah seorang wanita yang antusias untuk berbagi faedah, yaitu mengajar maksudnya. Mengajar saudari-saudarinya sesama wanita. Ya, maka beliau ini adalah seorang syekhah yang sudah punya kelayakan untuk mengajar. Tudarisul kitabah hatta tantahiya minhu. Dan beliau mengajarkan buku ya, sampai selesai. Dari cover sampai cover itu cara mengajar Ummu Abdillah. Baru setelah itu berpindah kepada kitab yang lain. Dan dia adalah wanita yang ya, cinta berat dengan buku akidah, fikih dan bahasa Arab. Maka ini sejumlah pujian yang diberikan oleh sang ayah kepada putrinya. Dan bahasanya putrinya adalah seorang penuntut ilmu. Dan beliau adalah seorang wanita yang banyak fokus di tiga ilmu. Akidah, fikih dan bahasa Arab. Dan beliau sampaikan rahasia kenapa Ummu Abdillah ini tergolong penuntut ilmu yang cukup berhasil. Rahasianya adalah harisatun ala waqtiha ghayatal hirsi. Karena dia adalah seorang wanita yang sangat antusias untuk memanfaatkan waktu. Tidak ingin waktunya dicuri oleh berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang tidak bermanfaat. Dan ini akan menjadi sebab keberkahan ilmu. Maka di sini terdapat pelajaran penting bagi para muslimah. Ya, jika kita ingin menuntut ilmu itu, belajar ilmu itu ya, berhasil, maka di antara kiat pentingnya adalah ya, adalah antusias untuk memanfaatkan ilmu hanya dalam hal-hal yang positif, baik positif dalam masalah dunia ataupun positif dalam masalah agama, termasuk di antaranya positif dalam masalah ilmu. Maka sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat. Bisa jadi kalau di dunia wanita ya belajar memasak dan berbagai macam keterampilan wanita. Demikian juga belajar ilmu agama dengan berbagai macam bentuknya. Menghadiri kajian, mencatat, membuat resum kajian, membaca ulang catatan dan seterusnya. Walaha minal kutubi. Dan Ummu Abdillah ini telah menulis sejumlah buku. Di antaranya adalah Nasihatil Linisa yang dicetak di kota Son'a. Dan telah habis cetakannya, itu cetakan yang pertama. Kemudian As-Sahih Al-Musnad Min Syama'il Muhammadiyah. Ya, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Tentang Syama'il Nabi. Hal-hal yang berkenaan dengan Nabi. Ini juga sudah tercetak. Al-Jami' As-Saifil Ilmi wa Fadlihi, buku tentang tentang ilmu dan keutamaannya, maksusun dalam proses layout ketika tulisan ini ditulis. Wayal An'an dan putriku tersebut saat ini tak malu sedang berkarya untuk menulis iddati kutubin, sejumlah buku. Ajalluha yang paling berharga adalah As-Sahih Al-Musnad min Siratin Nabawiyah. Ya, sirah Nabi berdasarkan hanya riwayat-riwayat yang sahih saja. Dan dalam buku ini yang jadi proyeknya Ummu Abdillah, beliau komitmen lisihati hanya mencantumkan riwayat-riwayat sirah Nabawiyah yang sahih. Tidak sebagaimana orang yang mengaku-ngaku kalau dia berkomitmen dalam sirah nabawiyah as-sihata, hanya mengambil riwayat yang sahih, namun lam yafi, tidak melaksanakannya. Aku mohon pada Allah agar Allah memudahkan bagi beliau untuk menyelesaikan dan merampungkan hadal masyru', masyru' artinya proyek, itmama hadal masyru'il azimi, menyelesaikan proyek besar ini yang qala ma sa'ala an-nasu anhu, yang banyak orang telah menanyakannya. Dan Ummu Abdillah dengan memuji Allah adalah seorang wanita yang membenci hizbiyah, yaitu fanatik golongan, dan menjauh darinya. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan padanya, memperbaiki keadaannya, wa aslaha laha wala waladaiha, dan memperbaiki untuknya kedua anaknya. Innahu ala kulli syai'in qadir, sunya dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ditulis oleh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Kemudian kita lanjutkan dengan mukaddimah dari muallifah hafizahallahu taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa baina yadayki, maka di sini ditulis yadayki, berarti memang buku ini pada asalnya ditujukan kepada wanita. Wahai muslimah, di hadapan Anda adalah cetakan baru. Wajuhuha ilaiki ukhtil muslimatu, yang aku tujukan ya, cetakan yang baru ini untukmu wahai saudariku muslimah, dengan berharap kepada Allah agar Allah memberikan manfaat kepadamu dengan buku cetakan terbaru ini. Wajihu ilaiki hadhi risalata sarirata, kutujukan kepadamu buku tipis ini yang kecil fi hajmiha ukurannya, namun al-kabirati, namun besar manfaatnya. Besar karena bima tahmiluhu, kandungannya, min irsyadin wa nushin, berupa saran-saran dan nasihat-nasihat. Lebih-lebih lagi bahasanya nasihat itu bagian dari sunnah para rasul. Sebagaimana perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, ubalirukum risalati rabbi, kusampaikan kepada kalian pesan-pesan Rabbku, wa ansahulakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku punya ilmu dari Allah satu hal yang tidak kalian ketahui. Nabi Hud alaihi salam juga mengatakan, ubarilukum risalati rabbi, kusampaikan kepada kalian pesan-pesan Rabbku, wa analakum nasihun amin, dan aku adalah penasihat yang amanah untuk kalian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum, sungguh aku telah sampaikan kepada kalian risalah atau pesan dari Rabbku, dan aku menasihati kalian. Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, perlu diketahui bahasanya Nabi Shu'aib ini memiliki gelar, ya, gelarnya adalah khatibul anbiya'i, oratornya para nabi. Ya, artinya dia adalah orang yang ya, suaranya menggelegar, lantang, keras, dan berapi-api jika menyampaikan ceramah. Dia mengatakan, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, sungguh telah kusampaikan kepada kalian pesan-pesan Rabbku, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, maka bagaimanakah aku asa ala qaumin kafirin. Ya, tentang maknanya Kita lihat di Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-A'rab ayat yang ke-93. Asa maknanya ahzanu, aku bersedih. Fakaifa ahzanu, bagaimanakah aku bersedih menghadapi orang-orang yang kafir kepada Allah yang ngotot dengan kekafirannya. Wa nusu imaduddin, dan nasihat yang diantara makna pokoknya adalah menginginkan kebaikan kepada pihak lain, itu adalah tiang agama. Dalilnya dalam Sahih Muslim, musnadan, musnad di sini maknanya marfu' muttasil, dinisbatkan kepada Nabi dan sanadnya bersambung dan tidak terputus. Dan juga diriatkan oleh ada dalam Sahih Bukhari mu'allaqan, terjemah bebasnya tanpa sanad, dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang dulunya agamanya Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ad-dinu an-nasihah. Di sini din itu ya subjek, mubtada, dan an-nasihah adalah khobar atau predikat, dan dua-duanya adalah kata benda kata benda yang definitif, dua-duanya ada alnya. Dua-duanya ada alnya, din itu ada alnya, dan an-nasihah juga ada alnya. Kaidah dalam ilmu balaghah, jika subjek dan predikat mubtada atau khobar dua-duanya adalah kata benda definitif atau isim ma'rifat, maka itu mengandung makna hanya. Mengandung muatan makna hanya. Sehingga seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika mengucapkan Nabi sampaikan ad-dinu an-nasihah, agama itu isinya hanya an-nasihah. Tidak ada yang lain. Apakah ada yang lain? Tentunya ada yang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan hanya agama itu hanya nasihat, sebagaimana yang disampaikan oleh mu'allifah atau musannifah di awal, yaitu menunjukkan bahasanya nasihat itu adalah imaduddin, tiang agama. Hal yang sangat asasi, yang mendasar dalam agama. Kulna, kami tanyakan, diman ya Rasulullah, an-nasihat tersebut ditujukan kepada siapa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ditujukan kepada Allah, kitab sucinya dan rasulnya. Nah, an-nasihat untuk tiga hal ini maknanya adalah beriman dengan sebaik-baiknya. Beriman dengan sebaik-baiknya kepada Allah, beriman dengan sebaik-baiknya kepada kitab kitab suci yang Allah turunkan, dan kepada Rasul Allah yang Allah kirim. Kemudian sasaran nasihat yang keempat dan yang kelima adalah pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya, masyarakat umumnya. Dan nasihat untuk dua sasaran ini maknanya adalah iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Nasihat itu secara umum, jika ketika ditujukan kepada sesama manusia, Nasihah maknanya adalah iradatul khairi lil ghair. Menginginkan kebaikan dan yang terbaik untuk orang lain. Ya, menginginkan kebaikan, menginginkan hal yang bagus, hal yang positif, dan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dalam hal ini adalah untuk a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin, dan pemimpin kaum muslimin adalah yang dinilai sebagai pemimpin kaum muslim adalah seorang muslim. Seorang muslim yang memimpin kaum muslimin, maka kita menginginkan kebaikan untuk beliau, di antara bentuknya dengan mendoakannya, dan di antara bentuknya adalah mengajak masyarakat untuk mentaatinya dalam kebaikan, dan mengingatkan masyarakat untuk tidak mentaatinya jika ya, yang diperintahkan dan aturan yang ada adalah kemaksiatan. Sedangkan kemudian menginginkan kebaikan untuk umumnya kaum muslimi, artinya menginginkan kondisi yang baik untuk kaum muslimin, di antara bentuknya adalah bersikap lemah lembut kepada mereka, tawaduk dengan sesama kaum muslimin, tidak merasa sombong dengan sesama kaum muslimin, kemudian berbagi manfaat, share faedah kepada mereka dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun, ya, tanpa dan menghindari bahasa menggurui dan sebagainya. Ini semua bentuk dari an-nasihah, menginginkan kebaikan untuk umumnya kaum muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat salah satu sahabat namanya Jarir bin Abdullah untuk menegakkan sholat, membayar zakat, wa nushi likulli muslim. Ini perintah Nabi kepada satu sahabat, yaitu Jarir bin Abdullah. Dan kaidah mengatakan, ya, perintah Nabi untuk satu sahabat adalah perintah Nabi untuk seluruh umatnya. Maka setiap kita diperintahkan untuk memiliki an-nushu likulli muslim. Menginginkan nasihat, menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Maka cara pandang seorang muslim dengan sesama muslim adalah menginginkan kebaikan untuknya. Bukan menghancurkannya, bukan menghabisinya, namun menginginkan agar jika beliau terjumus dalam kesalahan atau kemaksiatan, menginginkan agar beliau bertobat, agar sadar dan insaf, agar memperbaiki diri, dan kita pun dan karena itulah yang kita inginkan, maka nasihat akan diberikan dengan bijak, dengan bahasa-bahasa yang santun dan seterusnya. Dan ini satu sifat yang penting, sifat wa nusuli kulli muslim ini ya, tentu akarnya ada di hati. Maka ini amal hati yang sangat penting, yaitu menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Dan sebaliknya, tidak menginginkan terjadinya keburukan pada setiap muslim. Tidak menginginkan seorang muslim terjumus dalam kemaksiatan, atau larut dalam kemaksiatan, atau kemudian dia celaka, kecelakaan, dan sebagainya. Hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Mubarak tatkala ditanya, "Ayul a'mali afdal?" Amal apakah yang paling utama? Maka beliau katakan, "An-nushu lillahi." Menginginkan memberikan yang terbaik untuk Allah. Dan memberikan yang terbaik untuk Allah artinya beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Referensi untuk atsar dari Ibnu Mubarak diambil oleh penulis dari kitab Jami' Ulum wal Hikam, yang hakikatnya adalah Sarah Arba'in dan merupakan Sarah Arba'in yang terlengkap dan yang paling bagus. Ya, dan Arba'in itu dinulis, Arba'in Nawawiyah ditulis oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi, dan dia mazhabnya Syafi'i. Sedangkan Sarah terbaik untuk Arba'in, Jami' Ulum Wal-Hikam, ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Ya, maka Ibn Rajab dan dia mazhabnya Hambali. Maka ini menunjukkan pelajaran bahasanya, matan satu buku itu tidak harus disarah dan dijelaskan oleh orang yang semadhab. Bisa saja berbeda madhab dan sarahnya kita diakui sebagai sarah yang terbaik. Contohnya dalam kasus ini adalah Arba'in Nawawiyah dengan sarah terbaiknya Jami' Ulum Wal-Hikam. Falidhalika, oleh karena itu maka aku berkeinginan untuk menyajikan hadihin nasaiha, nasihat-nasihat ini kepada saudari-saudariku karena Allah. Wa amali, ya, dan ya, yang aku lakukan fi hadil awanil al akhirati, di waktu akhir ini, fi hadir risalati, untuk buku ini, sehingga ada cetakan yang kedua, apa bedanya dengan cetakan pertama, adalah tangkih, adalah membersihkan hal-hal yang dianggap kurang pas. Wa tangkihun wa tausiatun laha bi syai'in yasir, dan memperluas pembahasan namun bi syai'in yasir, sedikit saja, ada bagian-bagian yang pembahasannya ditambahi. Dan aku mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jadikan ya, risalah ini, yaitu buku ini, karya ini, fi mizani hasanati, dalam timbangan amal kebajikanku. Semoga Allah memberikan manfaat biha, dengannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Katabathu, ditulis oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizallahu ta'ala. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk pada isi pokok buku ini. Bab yang pertama, memotivasi untuk ikhlas, wal muhafadzah alal waqti, dan menjaga waktu dari sia-sia. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, maka ini dua nasihat yang sangat berharga, ikhlas dalam beramal dan semangat untuk melakukan hal yang positif dan yang manfaat, dan tidak membuang waktu dengan hal-hal yang sia-sia, ya, apalagi yang bernilai dosa. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.